مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Keluarga besar Yayasan Tasnim Indonesia, para ustaz, alim ulama, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru lebih kurang 2 jam sampai di Yogyakarta, tapi banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Saya pribadi tidak suka kalau di panel 2 atau 3 penceramah, apalagi ada penceramah kecil. Karena saya khawatir nanti ibu-ibu di belakang ngomong, kok apik sing cilik ya. Jadi kalau ada selama ini komen-komen di internet, di YouTube, di Twitter, BBM mengatakan, Ustaz mesti banyak-banyak istirahat, kami tidak ingin Ustaz terlalu lelah nanti ninggal dunia, gak usah khawatir, sudah ada Rafa. Dan luar biasanya Rafa, fansnya setia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah hasil dari pendidikan yang sudah dibuat, dibentuk oleh tanda tangannya baru sekarang. Hasilnya malah sudah duluan. Biasanya di mana-mana berikut ini penanda tanganan prasasti. Tapi 2-3 tahun kita gak ketemu, bangunannya gak ada, hasilnya gak kelihatan. Ramai-ramai penandatanganan peletakan batu pertama, wal awwalu wal akhir, hujan pertama dan terakhir. Tapi Yayasan Tasnim Indonesia aneh, hasilnya sudah ada kelihatan. Dan uniknya ini saya menemukan ada beberapa keunikan. Pertama, seringkali kita ke pondok pesantren, di dalam itu ada santri, ada kiai, ada kitab kuning, tapi hanya sebatas pagar. Begitu kita keluar pagar, langsung ketemu orang main gaplek, lepak. Sehingga seolah-olah pesantren di satu lembah, masyarakat di lembah yang lain. Maka ini tidak, dibuat pesantren dakwah. Sehingga dia orang tidak mondok, tapi negeri kampung daerah sekitar pondok itu sudah menjadi santri. Sehingga kalau ada di luar sana bapak, ibu, istri, anak, mantu, sehingga dia juga sudah enggak apa, nanti kalau udah agak-agak goyang baru syukur. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu saya juga termasuk yang enggak suka kalau sedang ceramah disuruh berhenti, karena biasanya yang ngerekam bilang, Ustaz bisa diulang dari awal enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang sudah dilakukan sahabat-sahabat kita, dan mereka ini anak-anak muda yang selama ini anak muda identik dengan perbuatan dosa dan maksiat, bahwa siapa yang tak pernah punya masa lalu, lalu kemudian mereka membuka jalan yang baru, Allah berikan mereka rezeki dan rezekinya dipakai untuk ini semua. Mudah-mudahan semua yang mentaja acara ini dipanjangkan umurnya insyaallah, diberikan istiqomah dalam hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit quluba ikhwanina, kokohkan hati saudara-saudara kami, ala dinik dalam ketaatan kepadamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekeluarga hingga ke surga. Kenapa judul ini yang dipilih oleh panitia? Sekeluarga. Karena ada yang masuk surga itu cuma istrinya saja, suaminya enggak. Kenapa? Fir'aun. Istrinya solehah. Bahkan doanya ada dalam Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu istana dalam surga. Wanajini min fir'aun wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wanajini minal qawmil zalimin. Tidak ada doa Fatimah dalam Quran, tak ada doa Aisyah, tapi doa Asiyah ada. Istri masuk surga, suami tak masuk surga. Ini tipikal model keluarga Fir'aun. Ada sebaliknya, suami masuk surga, istri tidak masuk surga. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah memberikan contoh perumpamaan orang kafir. Imra'ata Nuh, istri Nuh, wa mara'ata Lut, istri Nabi Lut. Nuh masuk surga, tapi istrinya tidak. Ini satu model lagi. Tapi ada yang lebih parah, dua-duanya masuk neraka. Mana ayatnya? Tabbat yada abi lahabi wa tabba, suami masuk neraka, istrinya juga masuk. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya juga. Kita tentu maunya tidak yang keluarga pertama, tidak kedua, tidak ketiga. Kita mau suami istri masuk surga, adalah dia sekeluarga masuk surga, yaitu yang namanya kita sebut salat zuhur tadi 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim masuk surga, istrinya masuk surga. Kemudian ustaz pun nanya, maukah jadi keluarga Ibrahim? Mau, tapi Ibrahim istrinya 2. Kalau gitu pulang aja lah. Mohon maaf. Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita sekeluarga di dunia bersama, dan di akhirat nanti juga kita akan bersama insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh bapak-bapak pagi, petang, siang dan malam, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami, istri kami, suami kami, wa dhurriyatina, buah dari pernikahan itu anak-anak yang lucu-lucu, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Sejuk dipandang mata bukan karena dia pulang bawa mobil yang mewah. Sejuk dipandang mata bukan karena dia pulang bawa kotak isinya perhiasan cincin emas. Pulang dia membawa apa? Dia bawa ketaatan. Pagi-pagi ibu mau ketuk pintunya, nampak kelihatan pintu sudah agak terbuka. Ketika dilihat, rupanya dia sedang duduk di atas sajadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang lain menggedor anak, bangun, bangun. Ketika dibuka, sedang memasang bom sabu-sabu. Tapi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya berharap kita semua yang hadir di sini, begini jugalah kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga Jannatul Na'im, sedangkan di tempat yang semi surganya aja indahnya luar biasa, padahal panas terik. Ada yang mendapatkan naungan nanti. Sabahatun yuzilluhumullah, 7 orang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. 1 di antara yang mendapatkan naungan itu, mereka dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbu nabi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan berikan mereka naungan, aku akan berikan mereka atap terpal. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Bapak yang tidak berada di bawah atap tentu merasa lebih panas. Itu tidak ada apa-apanya. Dan setiap tetes keringat bapak ibu yang kepanasan akan dibalas Allah Ta'ala dengan surga insyaAllah. Amin. Dan jangan khawatir, yang tidak dapat terpal, pahalanya 2 kali lipat. Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, aku keluar dari terpal. InsyaAllah semuanya akan dinilai dengan keikhlasan masing-masing. Allahu Akbar. Saya senang karena bisa menyambung tali silaturahim Ustaz Ransi Indragiri, sama-sama dari Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Kami bertemunya di Yogyakarta. Ada pula Bang Zul, beliau dari Sumatera sana ujung, ketemu juga di Yogyakarta. Ada pula sahabat saya, rombongan ramai-ramai dari Pontianak, Kalimantan, ketemu juga di Yogyakarta. Masya Allah, cuman kami ketemunya tadi pisah-pisah, di sini bersama. Andai ketemu sama-sama di airport tadi, pasti kami akan berkata, Jogja. Masya Allah, luar biasa. Sampai kemari, saya begitu sampai di airport tadi, ada cemas. Karena berseragam, kanan 1 baris, kiri 1 baris. Nampaknya Jogja tidak aman. Banyak orang gila berkeliaran. Ini pasukan pengaman tentu kenapa bisa begini. Ternyata saya gak mau nanya ke panitia, kenapa pengamanan ketat betul gak? Saya diam aja. Begitu sudah sampai di atas, tidak ada tanda-tanda kekacauan. Ternyata turun ke bawah, serangan ibu-ibu. Ini ternyata fungsi pengamanan. Masya Allah, tidak ada orang gila yang membunuh ustaz di Yogyakarta. Amin. Tidak ada orang jahat di Yogyakarta. Tadi terasa panas, tapi tiba-tiba awan langsung dan angin bertiup, terasa sejuknya. Kok sejuk sekali? Rupanya kipas di belakang. Begitulah indahnya kebersamaan. Man ahabba yabsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Wa yumsa'a lahu fi asarihi, panjang umur, murah rezeki. Fal yasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Oleh sebab itu sering-sering datang kemari silaturahim. Ini tidak pondok pesantren yang pakai kartu, pakai ini, pakai itu. Datang ngaji. Ada ngaji kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih mazhab Syafi'i. Ngerti betul Apa itu Syafi'i? Bagaimana metodologi dalil mazhab Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i itu pengejar pembuat pencetak para ulama atau pembohong pengibul buat dosa? Jangan sampai kita salah. Ini Imam Syafi'i, ini ijtihadnya, ini kitabnya. Belajar, datang kemari. Tidak ada penghalang. Ini tembok. Saya dari tadi bingung tembok-tembok masuknya dari mana. Ternyata Masya Allah anak-anaknya juga. Bagi bapak ibunya yang ingin mengejar masa lalu, dulu ketinggalan, mungkin karena susah miskin, mungkin juga karena terlampau kaya lupa agama, tapi sekarang sudah diberikan Allah hidayah, datang. Karena ini adalah pesantren dakwah, bukan pesantren bisnis, bukan bisnis oriented, tapi dia lebih kepada dakwah. Datang. Lalu kemudian anak-anaknya. Karena banyak juga kita lihat di pondok pesantren yang ngaji itu orang tua-tua saja. Orang pensiun, orang tua, orang stres, orang kalah pilkada, orang. Tapi kita tidak, anak-anak ada. Maka temanya sekeluarga. Ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, anak-anak mudanya ada, khusus fans Rafa ada. Mudah-mudahan mereka fans juga dengan Ustaz Somad. Ini dalam rangka mengambil menarik dukungan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ustaz tapi mendidik anak keponakan saya sendiri terus terang gak mampu. Bahkan kiai-kiai banyak mengirim anaknya ke pondok lain, kiai sahabatnya juga. Bahkan banyak sahabat-sahabat tidak bisa mengajar mengaji anaknya, dia serahkan ke tempat pengajian yang lain. Kenapa? Karena pisau tidak bisa memotong, membersihkan kepala pisau. Dia memang tajam, tapi kepada yang lain. Apa maknanya? Kita dengan segala kelemahan kita, sibuk cari nafkah, pagi-pagi pulang petang, ibu tidak bisa mendidik anak-anak, bapak juga tidak bisa, maka kita serahkan kepada sahabat kita yang punya keluangan waktu. Ini anak saya, tolong didik agama, masukkan Al-Quran kepalanya. Maka Masya Allah, minuman air putih, tapi kalau ada campurannya, wa mizajuhu min tasnim, campurannya adalah tasnim, campurannya itu yang membuat dia berkualitas. Begitu juga dengan kepala anak kita yang masih putih, belum ada campuran, dicampurlah dia dengan campuran Al-Quran. Campuran yang pertama yang masuk ke dalam kepalanya adalah campuran Al-Quran. Mudah-mudahan bercampur kepalanya dengan Al-Quran, berdarah daging dia dengan Al-Quran, sampai pada puncaknya seperti jawaban radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Bunda Aisyah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah tadi mengapa ada dua prasasti, yang satu khairu ummah, khair baik ummah, umat kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Sleman nama daerah. Walaupun ada juga yang menyebut katanya Nabi Sulaiman sampai ke Yogyakarta. Maka disebut sampai lu konang di Nang Sulaiman. Nah, apa maknanya? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi doa, akan menjadi khairu ummah, umat yang terbaik insyaallah. Caranya ada tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad tidak pernah melarang mungkar, karena Ustaz Somad ceramahnya di masjid, di tempat orang baik-baik. Ini tidak ada orang mungkar, ini orang baik semua. Siapa yang sanggup melarang kemungkaran? Di terminal, di diskotik, di night club, orang sabu-sabu, narkoba, tidak ada. Tapi bapak ibu yang sudah berperan sastra, memberikan kontribusinya, maka dia sudah melaksanakan nahi mungkar. Mana? InsyaAllah anak-anak kita ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat Rafa ini, insyaAllah mereka akan selamat daripada segala kemungkaran, insyaAllah. Selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari ngelem, selamat dari pacaran, selamat dari bonceng. Walaupun bonceng, bonceng syariah. Sesama laki-laki, sahabat dekat. Andai mereka juga mesti dalam keadaan darurat, apa boleh buat, tak terelakkan. Tempatnya pisah, lokalnya pisah, jemputannya apa boleh buat, karena bisnya cuma satu. Tapi insya Allah keluar dari pengajian ini datang dua bis insya Allah. Kredit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kullu mri'in, setiap orang, tahtazilli sadaqatihi, akan bernaung di bawah sadaqahnya. Kapan itu? Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, kalau dia mati, dia akan tetap kepanasan di padang mahsyar. tapi ada yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Zilli sodakotihi, di bawah naungan sodakohnya. Kalau ada orang bersodakoh 50 juta, maka mungkin tebal naungannya seperti tebal lantai rumah di belakang. Cor 50 juta. Kalau 5 juta, inilah genteng. Tidak tebal. 500 ribu terpal. Kalau 5 ribu koran. Tribun. 10 ribu koran 2 lapis. Oleh sebab itu kalau kita mau dapat naungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah, sedekah. Makanya di akhir acara majelis ini akan ada pengumpulan dana, tapi bukan untuk Yayasan Tasnim, bukan untuk Pondok Al-Qur'an, bukan untuk Pondok Tahfiz, bukan untuk pesantren dakwah, tapi justru akan diserahkan ke Palestina. Itu tanda kepedulian kita ke Palestina. Anak kita tadi tidak ingat Palestina. Dia tidak ingat sama sekali Palestina. Malah yang ada di kepalanya adalah Israel. Bagaimana menghabisi tentara Israel? Allahu Akbar. Anak-anak yang lain sebesar beliau ingatnya siapa? Spiderman, Wonder Woman, Batman. Tapi dia justru ingatnya Israel. Kenapa? Karena dia diajarkan membaca Al-Quran. Satu surat khusus, 114 surat. Satu surat, surat Bani Israel, yang selalu dibaca sebelum surat Al-Kahfi. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, malam yang lain baca surat lain. Di antaranya adalah satu Bani Israel, anak-anak Israel yang sedang menjajah saudara di Palestina. Banyak anak-anak mahasiswa sudah duduk di perguruan tinggi tidak tahu cerita itu, tapi anak kita tahu. Malah mereka berjihad, semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena guru mendidik mereka dengan pendidikan yang luar biasa. Saya berpikir kalau saya anak saya besar, tentu ingin seperti Ananda kita tadi. Tapi bukan dia hanya sekedar pandai ceramah, fisika juga belajar, kimia juga belajar, matematika juga belajar, bahasa Inggris juga belajar, bahkan berpantun pun dia pandai, bersyair luar biasa, burung segala burung dia sebut deh. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam politik umat Islam pernah kalah, di mana? Di Turki sana. Dalam masalah ekonomi umat Islam pernah kalah, tapi dalam masalah pendidikan jangan pernah kalah. Karena ketika kalah dalam pendidikan, maka hancurlah generasi kita di masa akan datang. Kalau mau melihat Jogja tahun 2038, sekarang 2018, 10 tahun lagi 2028, 10 tahun lagi 2038, maka lihatlah anak-anak muda kita hari ini. Anak-anak kita hari ini, Rafa yang mungkin umurnya 12 tahun, tambah 20 tahun lagi 32 tahun, maka mereka ini akan berumur 25, 30, 32, usia produktif. Mereka akan menjadi pemimpin. InsyaAllah mereka-mereka inilah yang akan nanti memimpin negeri ini, memimpin Yogyakarta, memimpin negara kesatuan Republik Indonesia insyaAllah. Dengan syarat kita membentuk mereka dari sekarang. Kepatah orang Melayu mengatakan, kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Bambu bisa dibentuk, dibuat melingkar, melengkung. Bisa dibuat untuk sebagai jambangan. Bisa dibuat untuk sebagai ucapan selamat datang. Kapan? Pada saat dia masih rebung, masih putih, masih mudah membentuknya. Dikasih kawat. Tapi kalau sudah dia keras, na'udzubillah. Maka kita didiklah mereka ini. Jangan lupa doa. Ibu-ibu doa tiap malam tak pernah berhenti. Ya Allah, jauhkan anakku dari zina, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari pergaulan bebas. Bimbing hatinya ya Allah. Berikan ridha taufik hidayahmu ya Allah. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya bertawassul kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi suratil Fatihah. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa bta'u ilaihi alwasilah, bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Membaca Al-Fatihah salah satu tawassul. Membaca surat Yasin salah satu tawassul. Membaca sekhatam Quran salah satu tawassul kepada Allah dengan amal soleh. Kalau sebab itu baik perbuatan ini. Ya Allah, berkat aku sudah menyekolahkan 10 anak yatim menjadi penghafal Quran, aku bertawassul kepadamu dengan doaku ini, dengan amalku ini, supaya kau ijabah doaku. Selamatkan anakku dari perbuatan narkoba, selamatkan daripada pesta seks, selamatkan daripada zina, selamatkan daripada pergaulan bebas. Karena tak dapat kita pungkiri, tiap hari kita dengar di radio, kita baca di berita, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Apa yang terjadi saat ini? Macam-macam, dunia makin kacau balau. Satu-satunya yang bisa merobak ini tidak lain tidak bukan adalah pendidikan. Oleh sebab itu, kehadiran kita siang ini merupakan support yang luar biasa. Saya tidak pernah terlintas di pikiran akan memberikan tanda tangan di batu begini. Tanda tangan di kertas biasa. Ustaz, tolong tanda tangan buku 99 tanya jawab sholat. Tanda tangan buku 37 masalah populer. Tanda tangan buku 30 fatwa seputar Ramadan. Tanda tangan buku 33 tanya jawab seputar akikah, kurban. Oke. Okay. Tapi hari ini Masya Allah, dengan rahmat Allah SWT, Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Sleman 22 Februari 2018 diresmikan pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 oleh Ustaz Abdul Somad LCFA. Selesai tanda tangan dan akan ditempel di dinding. Ditempel di dinding tertulis 2018, 2028, 2038. Ditempel di dinding di masjid terbesar di Yogyakarta insyaallah. Amin. Dan mereka akan datang, para alumni-alumni datang dan mereka melihat. Ini siapa ini? Ustaz Abdul Somad. Yang waktu kita kecil dulu waktu itu Rafa ceramah. Iya. Ustaz di mana sekarang? Sudah mati, dimakan cacing tanah. Tapi pahalanya tetap mengalir. Ketika ditanya oleh malaikat, "Hai Abdul Somad, ada kau nyumbang tanah di sana?" "Tak ada ya Allah." "Ada kau nyumbang satu lokal di sana?" "Tidak ada ya Allah." "Ada kau nyumbang satu rumah?" "Tidak ada ya Allah." "Apa yang kau lakukan?" "Aku pas hari itu tanda tangan aja ya Allah." Kata Allah, "Okay lah, masuk ke surga." Amin. Ya Tuhan yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah mengecilkan perbuatan baik. La tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kau kecilkan perbuatan baik syai'a walaupun kecil. Jangan pernah menyepelekan. Oleh sebab itu, maka apa yang bisa kita lakukan, kita berikan. Saya Ustaz Somad bisa memberikan satu sak semen. Oke, berikan satu sak semen. Saya enggak bisa ngasih satu sak semen Ustaz terus, tapi saya ikut ngecor gotong royong. Mantap. Jangan enggak bisa ngasih semen, enggak bisa ngecor, ngomong dari jauh. Apa tuh pesantren? Teroris. Nah, ini orang nyonya di semen sekalian dia. Jadi patung dia disitu. Pondok pesantren inilah benteng terakhir. Dulu ketika Belanda datang, yang menghabisi Belanda siapa? Pondok pesantren Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Pondok pesantren kita. Mereka yang dikejar-kejar. Pergi Belanda, datang Jepang. Jepang juga menghabisi para ulama. Habis Jepang, datang PKI. PKI juga menghabisi para ulama. Kenapa ulama yang dihabisi? Ulama adalah magnet. Dia akan menarik batu-batu kecil. Dia akan menarik butiran-butiran besi kecil yang ada di persekitarannya sehingga orang beramai-ramai. Maka mereka, menurut pahaman mereka, ini harus dihabisi karena pemersatu titik mereka adalah ulama. Oleh sebab itu ulama harus dihabisi, diracun, dibunuh, ditangkap, dicongkel matanya, digantung, disakiti, bagai macam-macam, diintimidasi, dikriminalisasi. Tapi insyaallah Yogyakarta tidak akan kehilangan ulama. Akan lahir para hafiz-hafizah Al-Quran dari atas nim ini insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu support kita luar biasa. Saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu kalau dibuat penggalangan dana untuk pesantren dia tidak akan mau. Dia takut riya, dia takut sum'ah, dia takut rusak amalnya. Maka dia diam-diam saja. Ustaz, saya enggak mau orang lain tahu, tolong kirim nomor rekeningnya. Tapi jangan sebut-sebut nama saya. Iyalah. Insyaallah nanti kalau sudah ini balas ya. Iya. Alhamdulillah jam 4 sore masuk. Berapa? 25.000. Kecilkah itu di hadapan Allah? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 25.000 dapat satu keramik. Tapi kerana keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan. Untuk apa besar kalau enggak ikhlas? Mendingan sedikit tapi ikhlas. Bukan. Yang afdal itu banyak dan ikhlas. Itu yang paling bagus. Bagaimana mungkin dia ikhlas, Pak Ustaz? Namanya disebut. Yang penting itu kita jaga kebersihan, ketulusan hati. Jangan sampai dirusak oleh campuran yang lain. Kalaupun dia bercampur, campurannya hanya satu. Yaitu tasnim, campuran kenikmatan. Sehingga tasnim yang ada dibuat di dunia, tasnim yang dibuat di Yogyakarta, tasnim itu juga nanti akan diminum di dalam surga Jannatul Na'im insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ceramah di lapangan ini agak kurang-kurang khusyuk. Kenapa? Kalau di masjid itu kan suasananya. Ini ceramah pas berhadapan dengan basket. Tapi anak-anak kita memang harus dididik kuat, fisiknya harus kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minul dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu anak-anak kita fisiknya juga mesti kuat. Olahraganya mantap. Yang jelas ni basket yang nampak lagi. Panjat pinang tak ada. Ada tak pula bisa dipanjat. Yang jelas baik-baik semua. Pemanah perlu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita olahraga sunnah dari Yogyakarta sudah mentaja. Pemanah, buatkan pemanah. Buatkan di sini di dinding ni. Oh, ramai-ramai mereka akan memanah. Mana? Cuma dipesankan mereka jangan guru dipanah. Sekarang sedang musimnya murid melawan guru. Kenapa murid melawan guru? Karena orang tua mensupport. Anak mengadu pulang ke rumah, orang tua ikut marah. Beda dengan zaman saya dulu. Saya dulu kalau ngadu sama mak saya, mak, tadi aku dipukul guru ngaji pakai rotan di belah empat. Apa kata dia? Mau aku tambah lagi? Saya tidak sanggup mendidik anak saya, Pak Ustaz. Maka anak saya ini saya serahkan ke sekolah. Bapak guru, ibu guru, engkau adalah temanku. You are my partner. Tolong didik anakku ini. Begitu semestinya. Mereka adalah orang yang nolong kita. Bukan kita memata-matai mereka. Pulang nanya anak, kamu diapain tadi? Ada di jalan gak? Ada mah. Kuat gak? Gak kuat. Bilang kuat ya. Ini akhirnya orang tua menyesatkan anak. Betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kain putih yang belum ternoda. Makna fitrah, fitratul Islam. Anak-anak itu lahir sudah dalam keadaan Islam. Sebelum masuk ke rahim ibu, dia sudah Islam. Sebelum lahir ke dunia, dia sudah Islam. Kapan dia bersyahadat? Dulu, ketika berada di alam ruh, alam arwah. Hadir seperti hadirnya kita pada siang hari ini. Semuanya hadir. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku Rabb kamu? Waktu itu semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Maka itulah persaksian yang pertama. Tapi kemudian setelah masuk ke alam rahim, lupa. Setelah lahir ke dunia, lupa. Melawan di masa kanak-kanak, lupa. Masuk ke dalam masa remaja, lupa. Diingatkan dia kembali. Kapan itu diingatkan? Majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, saya banyak bicara tadi dengan Ustaz Ransi, Ustaz Abang Zul. Maka beliau, mereka-mereka mengatakan dunia dakwah, masya Allah. Saya sudah mengajar di sini sejak tahun 2009, Ustaz. Ini dakwah luar biasa. Ustaz Ransi mengatakan ini pengajian berkisar antara 700 orang sampai 900 orang. Ini masya Allah. Maka insya Allah ke depan dakwah. Tapi kita tidak bisa mengisi sendiri. Karena kita juga manusia akan mengalami kelemahan. Mesti ada kaderisasi, kader. Ini yang masih belum lagi banyak dilakukan orang. Tapi tokoh akan hilang. Meninggal Buya Hamka tak tergantikan. Meninggal Ustaz Zainuddin MZ tak tergantikan. Meninggal Uji tak tergantikan. Tapi kalau kader-kader kita ini ke depan, insya Allah ceramahnya mantap, hafal Quran, jihadnya luar biasa, ingat dia kepada Palestina, akan muncul anak-anak kita seperti Rafa dari Yogyakarta ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, sekeluarga hingga ke surga. Kalau masuk surga, enggak boleh minta sendiri-sendiri. Ada seorang Arab Badui doa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, ente kalau doa enggak boleh kapling begitu. Harus ramai-ramai. Makanya minta sampai ramai. Allahumma inna na kami, bukan ana, bukan saya. Tapi yang dibawa itu adalah kekamiannya, kekitaannya. Begitu juga dengan ini, sekeluarga. Anak laki-laki, anak perempuan, enggak pernah bersama. Di kelas pisah, di jalan pisah, di pengajian pisah. Makanya ada tulisan di belakang, khusus akhwat. Berjilbab semua. Kok ada yang enggak berjilbab? Rupanya laki-laki. Yang di depan ini pula khusus ikhwan. Ada akhwat, ada ikhwan. Campur-campur dikit, tasnim. Tasnim campuran. Ada akhwat, ada ikhwan. Ketika ikhwan tadi ingin menikahi akhwat, akhwat pun menerima ikhwan. maka memang itulah sunnatullah. Adam menikah dengan Hawa, Muhammad menikah dengan Khadijah, karena memang Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tak pernah Allah menciptakan Adam dan Asep. LGBT, na'udzubillah. Maka anak-anak kita ini dipisah. Ini laki-laki, ini perempuan. Karena orang yang terlalu sering dengan perempuan, hilang seleranya melihat perempuan. Orang yang selalu sering dengan makanan, sahabat-sahabat kita yang kerja di rumah makan, malah dia waktu pas makan ingin cari ikan asin. Makan gulai enggak mau, rendang enggak mau, gudeg enggak mau, sayur enggak mau. Kenapa? Terlalu sering lihat makanan. Begitu juga dengan laki-laki ini. Setiap hari ngelihat perempuan. Lihatlah desainer, artis-artis, banyak yang tidak lagi berselera melihat perempuan. Akhirnya sama laki-laki. Nauzubillah. Begitulah anak-anak kita ini dijaga, jangan sampai dia bersatu dengan perempuan tapi dia tetap berkawan dan bersahabat, tapi di lokal dia dipisahkan. Belajar untuk tidak ikhtilat campur aduk. Di majelis pengajian kita pun juga begitu, laki-laki, perempuan. Adapun pagar ini sampai saya belum paham fungsi pagar ini. Karena yang di luar pun dicampur laki-laki, perempuan dan perempuan. Apakah ini wallahu'alam bisawab, tapi yang jelas semuanya, kita semua insyaAllah mendapat rahmat Allah SWT. Yang dalam pagar, mau di luar pagar, yang di bawah tenda, mau di atas, asal jangan di atas tenda aja. InsyaAllah semuanya mendapatkan rahmat. Kenapa begitu? Janji Nabi SAW, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Tiga yang kita lakukan: kumpul, baca, kaji. Maka turun empat. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Yang keempat yang paling kita inginkan, wadzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, nanti habis asar, malaikat selesai melapor kepada Allah, Allah tanya kepada para malaikat. Allah tanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah tanya karena Allah ngasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Allah mau kasih tahu dulu, malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima', untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi hari ini apa yang terjadi? Hai malaikat, tadi menjelang asar, apa yang kau lihat mereka lakukan? Mereka berkumpul ya Allah. Di mana mereka berkumpul? Di tanah lapang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkaji ayatmu, mengkaji hadismu. Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insyaAllah. Tapi ada juga yang berkumpul ramai. Turun hujan lokal. Ada juga orang yang berkumpul ramai. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengejar sesuatu ya Allah. Setelah itu, setelah dapat diberikannya kepada orang lain. Apa itu? Main bola. Kejar, kejar, kejar, sudah dapat, kasih orang lain. Kejar, kejar, kejar, sudah dapat, kasih kepada orang lain. Oleh sebab itu, maka dalam permainan ini juga ada pelajaran. Apa maknanya? Tidak egois. Setelah dapat, kita kasih. Karena kita adalah sebuah tim. Ada kipernya, ada strikernya, ada backnya. Ini tugas, enggak boleh kita ejek dia. Ente ngapain dari tadi enggak mau lari ke tengah? Jaga gawang aja. Ini memang tugas saya. Masa saya harus ke sana? Tapi juga yang sana tetap berjaga-jaga. Maka kita sudah bagi-bagi tugas masing-masing. Kita enggak boleh ejek. Apa kamu dibaca Quran aja? Dia memang membacakan Al-Quran itu anak-anak kita. 30 juz akan dia tanam di kepala anak kita. Yang menuai hasilnya kita. Yang akan mendapatkan nikmatnya kita. Bayangkan anak bapak ibu kalau hafal Quran 30 juz, satu hari dia mesti ulang 2 juz, satu bulan dia khatam 2 kali, satu tahun dia khatam 24 kali, mengalir pahalanya. Apa kata Imam Ibn Taymiyyah? Kalau anak kandung yang baca dengan orang lain beda. Kalau orang lain yang baca, dia mesti sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk almarhum. Tapi kalau anak kandung gak perlu. Kalau saya punya anak, ibu punya anak, bapak punya anak, dia ulang satu hari 2 juz, maka otomatis sampai. Itu pula bedanya orang hafal Quran dengan tidak hafal Quran. Perempuan, menurut mazhab Syafi'i, kalau dia sedang dalam keadaan halangan, maaf, haid, dia enggak boleh baca Quran. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, boleh dia baca Quran. An zahri qalbin, dalam hati. Karena kalau tidak dia ulang hafalannya, akan hilang. Perempuan haid 7 hari, hilang hafalannya 14 juz. Karena tidak dia ulang satu hari 2 juz, maka boleh dia mengulang di dalam hati. Bagaimana caranya? Dia duduk, diam saja. Dia ulang dalam hati. Maka nanti kalau ibu bapak lihat ada perempuan, diam saja. itu sedang ulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, begitulah kemuliaan perempuan yang hafal Quran. Dan nanti di akhirat ada yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang taqabbathu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan setan, sambet. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan, sambet. Kenapa? Ya kuluna riba, karena mereka makan riba. Tapi ini aneh. Bangkit dari kubur, dia pandang ke sebelah kanan. Malaikat, dia lihat sebelah kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Dia pun heran, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, hafal Al-Quran, alim bidang Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit di akhirat bersama para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk dari golongan itu, insyaAllah. Bahwa kita tidak pandai baca Quran, bahwa kita dulu jahil bodoh, bahwa kita dulu jahiliyah, sekarang kita sudah hijrah, kita lawan, kita balaskan masa lalu kita yang hitam itu. Saya ini orangnya nakal dulu Pak Ustaz, saya ini preman Pak Ustaz, saya ini peminum khamar Pak Ustaz, tapi saya balaskan dendam saya, anak saya mesti hafal Quran. Begitu. Karena ada juga sebagian orang tua, saya ini goblok Pak Ustaz, saya ini jahil Pak Ustaz, maka anak saya mesti lebih jahil daripada saya. Na'udzubillah, surat tilang sudah masuk. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau anak kami hafal Quran, dia bangkit nanti di padang mahsyar bersama para malaikat, malaikat-malaikat bersama dia kiri dan kanan. Lalu kami nanti gimana Pak Ustaz? Ada orang tua yang dibangkitkan dari kubur, di atas kepalanya tajud minan nur, ada mahkota dari cahaya. Yang lain enggak ada dapat, dia aja mahkota dari cahaya. Ini siapa? Inilah orang yang anaknya orang yang alim, amil, hafiz dalam bidang Al-Quran. Walaupun kita tak hafal Quran, insyaAllah kita bangkit di kubur, bangkit menghadap Allah dalam keadaan kepala kita bermahkota dari cahaya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu anak-anak ini, kita mulai. Tadi sebelum kemari, di kamar ruang istirahat, saya buka HP, ada yang kirim video. Gambar apa? Anak kecil umur 3 tahun sambil makan mie goreng, makan, kita tunggu apa nih? Surat At-Takwir, surat An-Naba, apa nih? Surat ini, bisa dia tahu nama surat, padahal belum baca. Belum bisa baca, tapi dia tahu nama surat. Kenapa? Karena orang tua setiap hari menunjukkan, ini surat An-Naba. Belum bisa baca, hanya sekedar menunjuk, ini surat An-Naba, ini surat At-Takwir, ini surat Al-Lahab, ini surat, ini surat. Pernahkah kita menunjukkan itu kepada anak-anak kita? Semua akan ditanya, kalau enggak sanggup, maka kita yang berbuat sendiri. Kalau sanggup, kalau enggak sanggup, kita serahkan ke lembaga. Alhamdulillah, ada orang yang punya kelapangan rezeki, melimpah ruah, lalu kemudian mendirikan lembaga ini, kita tinggal support saja. Masukkan anak-anak kita, kita punya kemampuan kita bantu, dan kita datang ke pengajian, karena dia tidak terbatas dengan tembok pondok pesantren. Itulah tausiah yang saya sampaikan. Sesuai dengan harapan judul, kita semuanya sekeluarga hingga semuanya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aku lupa qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tadi dimaklumkan lebih kurang 1 jam tausiah, setengah jam menjawab beberapa pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa akan saya bawa pulang ke Pekanbaru, akan saya carikan jawabannya insyaallah. Adapun kotak-kotak itu untuk bantuan Palestina, tolong kotaknya diisi. Namun sebelum diisi, dihitung dulu berapa kotak yang disebar, sesuai yang disebar dan sesuai yang pulang. Kalau terlihat kotak sudah agak-agak mulai keluar dekat pagar, supaya ditarik oleh tim. Bercanda, bukan saya nunduk maling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.